Ibnu Umar di poin yang pertama ya, itu salah ya. Hadis Ibnu Umar ini diletakkan oleh Syekh Rabi di bagian yang kedua, yaitu tentang Qadariyah. Ketika beliau ditanya, langsung beliau sebutkan. Maka ini bidangnya besar. Ya, langsung beliau katakan, kalau kamu berjumpa dengan mereka, saya berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari saya. Mereka berlepas diri dari saya. Nah, kemudian ada beliau sebutkan pembahasan di sini, ya, tentang masalah lafaz yang muhtamal, dan disebutkan juga contoh lain oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Kata beliau, nah, berkata Imam Al-Zahri, berkata Ahmad bin Tamir Al-Qadhi, Ya'qub bin Syaibah, itu tadinya dari kibar Ahmad bin Ma'din dan Harith bin Mistin. Dia ini faqih. Tapi dia ini berpemikiran wasitiyah dalam Al-Quran, tawakkufiyah dalam masalah Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Ada tiga kaum. Kaumnya para ulama salaf, Al-Quran itu adalah kalamullah. Orang Jahmiyah, Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Orang Wasithiyah, dia mengatakan kami tawakkuf. Mereka tawakkuf. Ini orang Wasithiyah. Dan ini yang disikapi oleh Imam Ahmad, mereka ini lebih jelek daripada Jahmiyah. Nah, di sini Imam Ahmad, ketika Ya'qub bin Syaibah tawakkuf dalam masalah Al-Quran ini, maka nah, Imam Al-Zahri rahimahullah ta'ala berkata, akad al-waqaf, dia mengambil waqaf dari gurunya Ahmad yang disebut tadi, dan telah waqaf dalam Al-Quran Ali bin Ja'ad, Mus'ab Az-Zubayr, Ishaq bin Israil, dan jamaah, dan mereka menyelisihi sekitar 1000 orang imam, bahkan seluruh para ulama salaf dan al-qalaf yang menafikan Al-Qalqiyah bahwa makhluk Al-Quran itu bukan makhluk. Dan mereka mengkafirkan Jahmiyah. Kita mohon secara Allah keselamatan dalam agama. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, dari Ya'qub bin Syaibah ketika menyampaikan sikap tawakufnya dalam hal tersebut di Baghdad, maka Imam Ahmad mentahdirnya lagi. Mentahdirnya. Kemudian disebut, ketika Imam Ahmad ditanya tentangnya, maka Imam Ahmad berkata, dia ini mubtadi sahibu hawa. Dia ini ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu. Langsung. Sebab bid'ah yang dia terjatuh dalamnya bid'ah yang jelas. Bid'ah yang jelas, bukan bid'ah yang tersembunyi. Nah, dan disini ada kisah juga disebut oleh Syekh Rabi, ya, dari Tarikh Baghdad. Nah, ketika Daud al-Asbahani al-Bahiri tiba di Baghdad, Daud al-Bahiri ini tiba di Baghdad, dan antara Daud dan Saleh bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, Saleh namanya, ada hubungan yang baiklah. Maka Daud al-Bahiri berbicara kepada Saleh supaya dia minta izin kepada ayahnya agar Daud al-Bahiri bisa berjumpa dengan Imam Ahmad. Nah, maka Imam Ahmad ketika ditanya, didatangi oleh anaknya Saleh, Saleh pun berkata kepadanya, ada seorang lelaki meminta kepadaku, saya datang kepadamu. Imam Ahmad tanya, siapa namanya? Langsung tanya, siapa namanya? Kata beliau, Daud. Imam Ahmad tanya, dari mana? Dari Asbahan. Kemudian Imam Ahmad tanya, apa kamu buat padanya? Maka Salih pun menjelaskan keadaan orang ini kepada ayahnya. Imam Ahmad terus menerus memeriksa, sampai Imam Ahmad tangkap siapa keadaan orang ini. Lalu beliau berkata, ada pun orang ini Muhammad bin Yahya al-Naisaburi, yaitu Imam al-Duhri, guru Imam al-Bukhari, ya, yang terkenal itu Muhammad bin Yahya al-Duhri. Tapi Imam Ahmad, Muhammad bin Yahya al-Duhri menulis kepada aku tentang perkara orang ini, Daud al-Bahiri, bahwa orang ini menyangka Al-Quran itu muhdats, Al-Quran itu baru. Karena itu, jangan sekali-sekali orang ini mendekati saya. Ya, hukumnya, jangan sekali-sekali orang ini mendekati saya. Hanya dari berita dari Muhammad bin Yahya al-Duhri. Jangan sekali-kali orang ini mendekati. Nah, Salih pun berkata, wahai ayahku, orang ini mengingkari hal ini dan menafikan, dia tidak ucapkan yang seperti itu. Maka kata Imam Ahmad, Muhammad bin Yahya lebih saya percaya darinya. Jangan kau izinkan dia untuk mengharap kepadaku, untuk bertemu denganku. Ini sikap Imam Ahmad. Kalau terjatuh di dalam masalah yang jelas seperti ini, masalahnya jelas, mengatakan Al-Quran itu muhdats. Nah, maka hukumnya langsung dari para a'immah, rahimahumullah. Paham ya? Ini dari ahli sunnah jatuh ke dalam kesalahan yang jelas dari akal kesalahannya. Karena itu Syekh Rabi, hadirahullah, ketika terjadi kesalahan dasar itu, kesalahannya bukan kesalahan kecil, kesalahan akal jadi. Nah, kita membuat kesalahan dasar itu beberapa poin. Nah, Dari beberapa poin ini atau puluhan poin tersebut, ketika dibaca oleh Syekh Rabi pada dua yang menghadap kepadanya, Salam Nahir dan Luqman Ba'abdu, itu kata oleh Syekh Rabi, Usama mengiyakan. Luqman Ba'abdu mulai menolak. Dan akhirnya dia menerima 8 perkara, 8 poin dari apa yang kita sebutkan. Kata Syekh Rabi, dari 8 poin ini, dia hukumi mereka. Bahwa mereka ini punya sifat ikhwan muslimin secara sempurna bahkan lebih. Dari 8 poin ini. Ini kesalahan bukan kesalahan di sini. Bukan kesalahan di sini. Apalagi, sudah diatuhi Jakarta. Apa kami kalau setahun lagi jalan, kami semua jadi kawan. Nah, jadi masalahnya bukan kesalahan yang kecil. Hanya sekedar dibiarkan begitu saja berlalu seperti angin. Ya. Dan kebanyakan yang menerapkan kesalahan itu bukan mereka, tapi menyuruh orang lain. Kita khawatir terhadap ikhwah kita selagi masih terlodai pemikirannya dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka mentakrir kembali, mendidik mereka untuk kembali kepada usul, mempelajari usul ahli sunnah wal jamaah, paham terhadap usul, kita harapkan mudah-mudahan pergi dari pemikiran-pemikiran itu. Nah, baik. Kemudian keadaan yang ketiga, yang diterangkan oleh Syekh Rabi, hadirahullah, orang dari ahli sunnah, dikenal orang ini dengan Taharri bin Haq, senang mencari al-haq. Dan dikenal orang ini dengan Taharri bin Haq. Dan akhirnya dia jatuh dalam bid'ah yang tersembunyi. Bid'ahnya khafi, tersembunyi. Tidak nampak. Nah, maka seperti ini kata Syekh Rabi, hukumnya, kata beliau, orang ini, walaupun dia sudah meninggal, tidak boleh ditabdi. Tidak boleh ditabdi. Bahkan harus disebut dengan kebaikan, walaupun sudah meninggal. Nah, kalau dia masih hidup, maka dia dinasihat. Dijelaskan kepada dia al-haq. Ya, jangan tergesa-gesa dalam mentadbirnya. Dan kalau dia tetap ya, melakukan seperti itu, maka bolehlah dilakukan hukum tadbir. Dan ini perkara yang sulit di mura'ah dari bagian orang. Dan ini disebut oleh para masyayikh kita. Nah, disebut oleh para masyayikh kita. Habibahullah ta'ala. Alakum lihat, ini rincian dari Syekh Rabi, habibahullah ta'ala tentang masalah iqamatul hijjah. Kemudian di sini diakhir pembahasan tentang masalah hajir, tahdir, dan tabdi ini, saya ingin membacakan fatwa dari Syekh Rabi, nasihat dari Syekh Rabi. Supaya kita tahu, orang yang kenal Syekh Rabi sepintas lalu, itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, kadang-kadang Syekh Rabi itu kerjanya memang tahdir ahli bidah terus. Tapi dia tidak tahu bagaimana hikmahnya orang ini. Dan bagaimana lembutnya terhadap umat dan perhatiannya terhadap umat. Dan bagaimana beliau berupaya untuk menyatukan dua salafi. Bayangkan Salman Al-Auda ketika dibantah oleh Syekh Rabi, sudah lengkap bantahannya dalam tertulis. Dikirim dulu ke Salman. 1 tahun di tangannya Salman, tidak dikembalikan, baru beliau cetak bukti. Abdurrahman Abdul Khalid, tahunan dinasihat oleh Syekh Rabi. Abdul Hasan Al-Misri, baru-baru ini. 6 tahun oleh Syekh Rabi. 6 tahun dinasihat. Tak keliru mungkin, saya tidak ingat dari tahun berapa. Kalau saya ingat dari tahun 14-16 Hijriah. Kita sudah berapa tahun? Tahun ini. Nah. Baru setelah itu beliau berbicara. Menyusun dia menginginkan kebaikan dan menunjukkan ikhlas dan kejujuran. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga dia. Nah, beliau memberi nasihat di sini. Di dalam, ini terekam dalam satu kaset. Dan kita dipindahkan bagian ikhwah. Ini hasil dari rekaman tersebut. Ditanyakan kepada Syekh Rabi, pengikutnya ahlul bidah, apakah juga dihajar? Pertanyaan begitu. Ada orang mubtadi. Ada pengikutnya. Pengikutnya juga apakah dihajar atau tidak? Ya, kata Syekh Rabi hadithahullah. Al-Makdu' minhum ya ikhwan. Orang yang tertipu dari mereka wahai ikhwah. Kalian jangan tergesa-gesa. Ajari mereka. Jelaskan kepada mereka. Sebab banyak di antara mereka yang menginginkan kebaikan. Kata Syekh. Sangka orang-orang sufi ya. Sebelum demi Allah. Andai kata ada kegiatan salafi. Kalian akan melihat mereka masuk kepada salafi. Berjamaah dan sendiri-sendiri kan. Maka butuh dinasihati. Kemudian kata beliau, jangan sekali-kali da'i dari sisi kalian hajar saja. Soalnya itu saja kalian punya tadi. Kata beliau, jangan sampai al-asas cuma hajar. Apakah asas itu cuma hajar saja? Asas, fondasi itu cuma menghajar. Kata beliau, al-asas hidayah tenang. Fondasi dalam syariat itu memberikan hidayah kepada manusia. Memasukkan manusia kepada kebaikan. Tentang masalah hajar ini, kata Syekh, sekarang kita paham salah. Kamu kalau menghajar manusia, kata Syekh,

Ya, barakallahu fikum. Hendaknya kalian berpegang dengan uslub ini, kata Syekh. Jangan tak dari sisi kalian hajar saja. Hajar itu masyru, kata Syekh, kalau bermanfaat. Kamu kalau di zamannya Imam Ahmad sudah kamu hajar. Tapi sekarang ini kamu di zamannya siapa? Barakallahu fikum, kata Syekh Rabi. Maka hendaknya kalian punya khair, punya sabar. Dan mendekatkan manusia kepada kebaikan. Dan masukkan mereka ke dalamnya. Nah, ini nasihat beliau. Dan Syekh Ubaid Al-Jazir juga, ketika ditanya oleh ikhwah di Ibrahim Family ini, seperti ini, jawabannya juga mirip seperti ini. Nasihat, tidak sembarang orang yang dikeluarkan. Hajar itu tidak diperlakukan seperti itu dengan seenaknya. Nah, wallah ta'ala alam, ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan materi. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan. InsyaAllah kita mirip dengan akan jawab saya.